Kemudian bagaimana hukum menjadikan makmum masbuk sebagai imam? Boleh. Ya, boleh menjadikan makmum yang masbuk sebagai imam. Nah. Dan ini dibangun ya di atas khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang hukumnya membuat jamaah kedua di dalam satu masjid. Ya. Dimana dalam hal ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila masjidnya itu masjid umum, dalam artian tidak ada imam rawatib, imam tetap, ya, seperti di tempat-tempat umum, bandara misalkan, apalagi terminal, stasiun, ya, atau yang lainnya, enggak ada imam tetap, enggak ada imam rawatib, sehingga siapa saja yang sholat boleh jadi imam. Nah, seperti enggak ada masalah. Yang jadi masalah, kondisi yang kedua, apabila di salah satu masjid itu ada imam rawatibnya. Ya, ada imam tetapnya. Apakah boleh mendirikan jamaah yang kedua? Ya, baik imam tersendiri, ya semuanya masbuk, atau yang masbuk jadi imam. Maka yang sahih wallahu alam boleh. Ya, mendirikan jamaah yang kedua berdasarkan pendapat yang kuat insyaallah taala.